Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini, tepat pada tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah atau 12 Mei 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Syekhina Al-Allamah Abu Abdurrahman Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, ingin sedikit ana mengingatkan tentang salah satu nama yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari bulan Ramadan ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Siyamu syahri sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin siyamud dahri." Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Siyamu syahri sabri." Apabila ada seorang muslim, seorang mukmin yang berpuasa secara sempurna pada bulan kesabaran, syahru as-sabr. Yang dimaksudkan di sini dijelaskan oleh para ulama adalah syahr Ramadan. Maka syahr Ramadan dalam hadis ini dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai syahrus sabr. Maka barang siapa dari kalangan mukminin, muslimin, mukminat, muslimat yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian di bulan-bulan selain Ramadan dia berpuasa thalathati ayyam, 3 hari setiap bulannya. Satu bulan ada 30 hari, terkadang 29 hari. 3 hari dia berjuang untuk berpuasa, dikenal dengan puasa ayyamul bidh. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamud dahr. Seakan-akan hamba tersebut mengerjakan puasa satu tahun penuh. Maka syahidnya ikhwati fillah yarakumullah, kita tidak membahas apa yang berkaitan dengan bilangan-bilangan ini. Yang menjadi syahid adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menamakan syahrul Ramadan sebagai syahrus sabr. Ini yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang di dalam bulan Ramadan ini seorang akan terlatih kesabaran yang dia miliki. Bahkan di dalam ayat yang telah kita ketahui bersama, ketika Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ista'inu bisabri wassalah." Ya ayuhalladzina amanu, ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian, isti'anahlah kalian dengan as-sabr wassalah. Sebahagian ahli mufassirin menafsirkan as-sabr dalam ayat ini, as-sabru fil ayati as-sawm. Kesabaran yang dimaksudkan dalam ayat Allah Jalla wa'ala tersebut adalah puasa. Maka ista'inu bisawmi wassalah. Hakadha tafsir minal ayah. Inilah tafsir dari ayat tersebut. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah pun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan di dalam sabdanya yang sahih bahwasanya as-saumu nisfu sabr, bahwasanya puasa itu sudah tercakup padanya setengah kesabaran seorang hamba. Maka sangat pantas ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa syahrul Ramadan disebut pula dengan syahrul sabr, karena mau tidak mau seorang hamba yang berpuasa pada bulan tersebut, pada bulan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan yang diturunkan padanya Al-Quran dan keutamaan-keutamaan lain, melatih kesabaran yang dia miliki. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salah satu cara apabila ada orang-orang yang mengganggu ketika dia sedang berpuasa, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan sebuah solusi. Katakanlah kepada orang-orang yang mengganggu tersebut, ini shaim, bahwa aku adalah seorang yang sedang berpuasa sehingga tidak bisa melawan apa yang sedang kalian lakukan kepadaku dari gangguan-gangguan. Maka ini ikhwati fillah rahimakumullah, hal yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana kesabaran yang dilatih oleh seorang hamba pada bulan ini sangat berpengaruh besar untuk kehidupannya setelah Ramadan ini selesai. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala memberikan keutamaan besar bagi orang-orang yang bisa menjadi as-sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan balasan tanpa ada batasnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk kita menjadi hamba-hamba yang sabirun perlu untuk kita latih pada bulan seperti ini, ikhwati fillah rahimakumullah. Karena di bulan ini kita bukan hanya sekedar menahan dari rasa lapar dan dahaga yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala di siang hari bulan Ramadan untuk kita makan dan minum, akan tetapi kita pun dianjurkan, bahkan diperintahkan dengan sangat untuk menyempurnakan amalan puasa kita dengan menggandengkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Maka kita bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, kita bersabar untuk membaca Al-Quranul Karim secara terus-menerus, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Begitu pula segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kefasikan, kita sabar untuk tidak mengerjakannya. Seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, apa yang telah disebutkan oleh A'immatus Salaf Bidzabat adalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah. Bagaimana beliau alaihi rahmatullah menjelaskan bahwasanya ketika seorang berada di bulan Ramadan, maka dia sedang memiliki kesempatan untuk turun ke medan jihad sebanyak 2 kali. Kata Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah di dalam Al-Lataif, "I'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsihi." Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin pada bulan Ramadan ada 2 jenis jihad yang bisa dia kerjakan. Karena bagi mereka yang tidak mau mengerjakan, bagi mereka yang lebih memilih untuk memuaskan hawa nafsunya, memuaskan jasmaninya dan yang semisalnya, maka tidak memiliki keinginan untuk turun ke medan jihad yang dimaukan oleh para ulama ini, dimaukan pula oleh syariat Allah Jalla wa'ala. Apa 2 jenis jihad tersebut? Kata Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah, jihadun bin nahari ala siyamihi, ketika dia berkorban, berjuang di siang hari bulan Ramadan untuk berpuasa. Karena puasa bukan hal yang mudah, puasa itu teranggap mudah oleh sebahagian hamba-hamba Allah Jalla wa'ala bukan karena dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis di luar hari bulan Ramadan, dia sudah terbiasa berpuasa Daud, dia sudah terbiasa berpuasa ini dan itu dari puasa-puasa sunnah. Kemudahan bukan karena dia terbiasa untuk melakukan puasa, tapi ketahuilah kemudahan itu datangnya dari taufik Allah, kemudahan Allah, pertolongan Allah Jalla wa'ala. Maka apabila terasa ringan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya itu adalah jihad yang dilakukan oleh seseorang di siang hari bulan Ramadan. Dia harus berjuang bagaimana bisa menjaga puasanya menjadi puasa yang berkualitas, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan kemarin. Bukan hanya sekedar sudah selesai puasa hari ini dari al-fajar sampai matahari terbenam, tapi kualitas puasa pun harus kita perjuangkan bagaimana kita bisa menjaganya dengan sempurna. Yang kedua kata beliau alaihi rahmatullah, wajihadun billaili ala qiyamihi, dan hamba tersebut, orang tersebut pun dihadapkan untuk berjihad, berjuang di malam hari ketika dia mengerjakan qiyamul lail atau apa yang lebih kita kenal dengan salatut tarawih 11 rakaat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pun berjuang, tidak semua orang mendapatkan kemudahan. Berapa banyak apalagi di masa-masa sekarang seperti ini, ya mungkin mereka akan melakukan sholat-sholat tarawih di rumah-rumah mereka sendiri bersama keluarga-keluarga besar atau keluarga-keluarga kecil mereka. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang meninggalkan sholat sunnah tersebut, yang meninggalkan qiyamul lail. Maka jihad pada malam hari tidak mereka lakukan. Allahul musta'an. Dilanjutkan oleh beliau, faman jama'a baina hadainil jihadain wa wafa bihuquqihima wa sabara alaihima wuffiya ajruhu bighairi hisabin. Kata beliau alaihi rahmatullah, barang siapa yang mengumpulkan dua jenis jihad tersebut, di siang harinya dia berpuasa, di malam harinya dia melakukan qiyamul lail atau salatut tarawih, dan melanjutkan hak-hak yang ada pada jihad-jihad tersebut, serta dia bersabar untuk melakukannya. Dia sabar untuk berpuasa, dia sabar untuk melakukan qiyamul lail, maka kata beliau alaihi rahmatullah, wufiya ajrahu bighairi hisab, maka dia akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala dengan balasan yang tidak ada batasnya. Dua jihad ikhwati fillah yarakumullah, wabil khusus antum ayyuhat talabah fil ma'had wa fil markiz, walhamdulillah ala ni'matil amni wal aman, ala ni'matil siha, ala ni'matil jama'ah, ushkuru hadhihi ni'mah inshagilu bita'atillah. Sibukkan diri-diri antum dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salatul tarawih berjamaah, qiraatul Quran, menjaga kualitas puasa, kesempurnaan puasa, meninggalkan allahu, perkara-perkara yang sia-sia dan yang lainnya yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa-puasa antum. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kesabaran kita dilatih oleh Allah Jalla wa'ala agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang naik kelas, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang dilabeli oleh Allah Jalla wa'ala dengan as-sabirun, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya khawati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya syekhina hafidhahullah wara'ah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada pembahasan yang disampaikan oleh beliau, wujubut tadabburi fi uqubatil umamis sabiqah, wajibnya untuk kita mentadabbur, mempelajari, benar-benar menelaah apa yang telah terjadi, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari berbagai jenis hukuman, berbagai jenis azab, bala kepada umat-umat sebelum kita. Ini harus kita ambil pelajaran, karena tentunya bukan hal yang sia-sia. Itu adalah satu hal yang memang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala agar orang-orang setelah mereka bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, tidak jatuh kepada jurang yang sama, tidak jatuh ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala, agar mereka bisa lebih waspada dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan wal'iyadu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita sampai kepada ucapan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah yang dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullahu wara'ah. Di mana Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahwa di antara asar pengaruh akibat dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah ketika nikmat-nikmat karunia-karunia itu pelan-pelan akan hilang. Pelan-pelan akan diangkat oleh Allah Jalla wa'ala sang pemilik nikmat. Begitu pula akibat yang kedua, ketika niqamah musibah demi musibah akan turun kepadanya. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang perlu kita ketahui bersama sebelum kita melanjutkan ucapan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, tidaklah semua perkara yang menyempitkan jiwa-jiwa kita berarti itu adalah musibah yang jelek. Perhatikan bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan bisa menjadi pegangan untuk kita, kaidah dalam kehidupan-kehidupan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin bisa jadi kalian membenci sesuatu, kalian tidak senang terhadap satu perkara, satu takdir, satu ketetapan Allah Jalla wa ala, wa huwa khairun lakum. Dalam kondisi itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kalian, cuma kalian memandangnya dari sisi seorang manusia, dari sisi seorang hamba yang tidak mengetahui hikmah di balik itu semua, sehingga kalian mengira itu adalah syar, kejelekan, menyempitkan jiwa-jiwa kita. Tapi sebenarnya wa huwa khairul lakum, itu adalah hal yang baik bagi kita. Begitu pula sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu, kalian suka sesuatu, ada pada diri kalian, ada di tengah-tengah keluarga besar kalian, ada di tengah-tengah kaum muslimin dan yang lainnya, senang kalian dengan perkara itu. Tapi hati-hati, bisa jadi itu adalah syarrulakum, itu satu hal yang jelek untuk kalian, itu bentuk ujian. Karena Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan kebaikan dan kejelekan. Jadi jangan dianggap bahwasanya kefakiran itu pasti adalah ujian, pasti adalah takdir yang jelek, sementara kaya raya adalah sesuatu yang bisa membahagiakan seseorang, itu adalah nikmat besar dari Allah kepada dia. Tidak semata-mata demikian. Bisa jadi kaya raya yang diada pada seseorang menjadi sebuah niqamah, menjadi sebuah ujian, yang dengan kekayaan tersebut dia menjadi hamba yang sombong, wal'iyadzubillah. Akhirnya dia tidak lulus dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya, ikhwati fillah yara'akumullah, yang harus kita fahami adalah bagaimana kita benar-benar memiliki husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah Jalla wa ala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada kehidupan-kehidupan kita, itulah yang terbaik. Apakah kita merasa itu pahit? Apakah kita merasa itu sempit? Apakah kita merasa itu adalah menyengsarakan? Artinya kita sedang diberikan sebuah ujian oleh Allah Jalla wa'ala, sebuah musibah. Dan yang Allah tuntut agar kita beribadah kepada Allah dengan as-sabr. Ya sudah, kita sabar. Dengan kepahitan hidup tadi, dengan kesempitan hidup tadi, dengan kesengsaraan hidup tadi, sabar. Dan sebaliknya, apabila Allah Jalla wa'ala melapangkan rezeki, memberikan anak keturunan yang banyak, soleh-soleha dan yang lainnya, kenikmatan-kenikmatan hidup, jangan lalai. Jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lulus dari ujian-ujian yang ada. Maka khawatir fillah yara'akumullah, dilanjutkan dengan menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah ala al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidak akan turun sebuah musibah kecuali disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. "Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Dan tidaklah bala tersebut diangkat oleh Allah Jalla wa'ala kecuali dengan taubat-taubatnya hamba tersebut. Selesai ucapan al-imam atau sahabiyul jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, "Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, dari ujian demi ujian, dari fitnah demi fitnah, maka itu adalah sebab ulah tangan kalian sendiri. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah banyak mengampuni kalian. Padahal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah yarakumullah, sudah sangat banyak. Tapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu banyak pula musibah demi musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Berarti menunjukkan apa? Betapa banyaknya dosa hamba Allah jalla wa ala. Betapa banyaknya dosa-dosa manusia ini di hadapan Sang Khalik, wal'iyadzu billah. Begitu pula ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau menukilkan firman Allah jalla wa ala, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Itulah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kenikmatan yang Allah jalla wa ala telah berikan, kenikmatan tersebut pada satu kaum, pada satu komunitas, kepada kaum muslimin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka benar-benar merubah apa yang ada di sisi mereka tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh beliau menafsirkan ayat yang dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah, "Fa akhbarallahu ta'ala annahu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha 'ala ahadin hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi." Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, telah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah jalla wa ala, zat yang maha sempurna, tidak akan merubah kenikmatan yang ada pada diri seorang hamba, yang ada pada satu komunitas, yang ada pada satu kaum, kecuali mereka, kaum tersebut, merubah nikmat-nikmat tersebut dengan ulah-ulah dosa mereka. Fayughayyiru ta'atallahi bima'siyatihi, mereka berusaha untuk mempertahankan nikmat-nikmat tadi, akan tetapi caranya dengan cara yang sangat-sangat keliru. Kenapa? Ketika mereka merubah nikmat yang aslinya mereka berada di jalur ketaatan, yang aslinya mereka berada di jalur amalan-amalan soleh, tapi malah mereka senantiasa bermaksiat wal'iyadzu billah kepada Allah jalla wa'ala. Wa syukrahu bi kufrihi, mereka biasanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, mengakui, meyakini, mengimani bahwa ini adalah sesuatu yang besar karunia dari Allah jalla wa'ala, tapi mereka menjadi hamba-hamba yang kufur. Mereka sendiri yang merubah sikap-sikap mereka, aslinya tukang syukur, senang bersyukur, akan tetapi beberapa hari terakhir, beberapa tahun terakhir, beberapa kesempatan terakhir, menjadi seorang hamba yang wa'iyadzubillah mengkufuri. Oh, ini karena kepandaian kita, nikmat ini semua karena kerajinan kita semua, dan yang lainnya lupa sudah dengan Sang Khalik yang memberikan nikmat tersebut, Al-Mun'im Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, "Wa asbab ridahu bi asbab sakhatih." Kaum tersebut sendiri yang merubah sebab-sebab keridhaan Allah jalla wa ala yang sudah ada di tengah-tengah mereka, mereka rubah menjadi sebab-sebab kemurkaan Allah jalla wa ala. Akhirnya sebab-sebab kemurkaan mereka lakukan, benar-benar kemurkaan Allah jalla wa ala turun di tengah-tengah kaum tersebut. Fa idza ghayyara ghayyara alaihi jazaan wifaqan, maka apabila hamba-hamba tersebut merubah apa yang ada di sisi mereka dari amalan-amalan soleh, dari ketaatan, dari rasa syukur dan yang lainnya, maka Allah pun Subhanahu wa taala akan merubah dengan balasan yang setimpal. Kalau mereka bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang ada, nikmatul amn wal aman yang ada di negara kita. Kalau seandainya kita bersyukur, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi mungkin kita menjadi hamba-hamba yang lalai. Mungkin di akhir-akhir ini kita menjadi hamba-hamba yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu jauh kepada Allah Jalla wa ala. Jarak kita tidak ada dekatnya dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah yang aslinya nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, keamanan demi keamanan, seketika Allah Jalla wa ala merubah itu semua. Yang aslinya kita merasa aman apabila keluar, hari-hari ini dipenuhi dengan rasa takut, hari-hari ini dipenuhi dengan rasa khawatir dengan penyakit, virus, tularnya dan yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Introspeksi untuk kita semua, karena Allah Jalla wa ala akan memberikan jazaan wifaqan, balasan yang setimpal. La in syakartum la azidannakum. Itu kaidahnya. Kalau seandainya kita ini adalah bahagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur, menjadi abdan syakura, maka Allah Jalla wa ala tidak akan mencabut nikmat-nikmat ini. Kalau seandainya kemaksiatan-kemaksiatan tidak merajalela, wal'iyadzubillah, perjudian, aksi pencurian, perzinahan, lokalisasi, diresmikan dan dianggap biasa oleh masyarakat, dan yang seterusnya, seakan-akan tidak ada yang bisa mendatangkan kenikmatan kecuali hawa nafsu tersebut, wal'iyadzubillah. Akhirnya mereka tertipu dengan urusan-urusan duniawi. Kita pun tertipu dengan hawa nafsu kita, wal'iyadzubillah. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semua jazaan wifaqan, balasan yang setimpal, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang disebutkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika beliau menyampaikan, ma nazala bala'un illa bidhambin, tidak akan ada bala yang turun ke bumi Allah Jalla wa'ala kecuali karena sebab dhamb, kecuali karena sebab maksiat, dosa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya ucapan Ali bin Abi Thalib ini, ikhwati fillah yara'akumullah, merupakan sebuah riwayat yang diperselisihkan di tengah-tengah para ulama. Syekhuna Abu Usama Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah pernah ditanya an terhadap sebuah hadis, ma nazala bala'un illa bidhambin wa la rufi'a illa bitaubatin, hal sahha marfu'an anhu alaihi salatu wassalam. Demikian pertanyaan kepada Syekhuna. Apakah asar ini, apakah riwayat ini, mana zala bala'un illa bidhambin, tidaklah turun satu bala kecuali karena sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh para hamba Allah, wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali setelah mereka bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Apakah yang demikian benar dari ucapan Nabi SAW? Maka dijawab oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, hadza mukhtalafun fihi, ini perkara yang diperselisihkan. Minhum man yaqul bi raf'ihi, sebahagian para ulama al-muhaddithun menyampaikan bahwa ini adalah hadis yang marfu', memang ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakinnar raf'a la yasih, akan tetapi yang benar hadis ini bukanlah hadis yang marfu'. Akan tetapi yang benar hadis ini bukanlah hadis yang marfu', kata beliau. Was-shawabu, adapun yang benar, fi dzalika al-waqfu ala Ibni Abbas wa Ali bin Abi Thalib. Yang benar ucapan ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas dan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah. Ini ikhwati fillah yara'akumullah. Maka wadih, sangat jelas, ketika seorang hamba bergelimang dengan kemaksiatan, seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, akan turun musibah. Dan musibah tersebut akan terus ada. Kata oleh Allah Jalla wa ala, sampai mereka benar-benar mau bertaubat, sampai benar-benar mereka mau rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, menukilkan firman Allah Jalla wa ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang akan menzalimi para hambanya. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Allah bukan satu zat yang akan menzalimi hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, seperti yang telah kita ketahui. Tidak mungkin Allah zalim. Ta'ala Allahu amma yasifun. Maka dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, fa in ghayyara al-ma'siyata bit-ta'ah, ghayyarallahu alaihi al-'uqubata bil-'afiyah wadh-dhull bil-'izz. Sebagaimana setelah kita ketahui Allah jalla wa ala akan menurunkan musibah ketika kita bermaksiat, sebaliknya pun demikian. Kalau seandainya kita mau taubat, kita mau rujuk, kita mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesali sekian banyak dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di tengah-tengah kita, maka apabila hamba tersebut, kita sebagai kaum muslimin, merubah segala bentuk kemaksiatan menjadi ketaatan-ketaatan, menjadi amalan soleh, amalan soleh yang banyak, ghayyarallahu alaihi al-uqubata bil-afiyah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat bala tersebut, musibah tersebut, penyakit-penyakit tersebut, dan Allah jalla wa'ala akan menggantikannya dengan al-afiyah, keselamatan, kesehatan. Wadzul bil-izz, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kehinaan, kerendahan yang ada pada diri-diri muslimin menjadi kemuliaan besar yang ada di tengah-tengah muslim. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah. Maka ikhwati filah yara'akumullah, kalau kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kemaksiatan dan musibah serta bala ini adalah satu hal yang berbanding lurus. Kapan kemaksiatan itu dikerjakan, maka niscaya musibah tersebut akan turun. Dan ini skalanya secara umum. Apakah yang melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa, penyelisihan syariat, mengolok-olok sunnah Nabi, mengolok-olok Al-Quranul Karim dan yang lainnya, apakah yang melakukannya seorang pribadi muslim, mukmin, atau mungkin kelompok, atau mungkin lebih besar dari itu, maka masing-masingnya akan mendapatkan jazaan wifaqan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam diri seorang muslim misalkan, seorang mukmin, dia berdosa, dia melakukan kemaksiatan, dia merasa aman dari makar-makar Allah jalla wa'ala yang maha dahsyat, maka otomatis akan datang musibah kepadanya. Sebuah keluarga kecil melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, menantang makar-makar Allah jalla wa'ala, maka otomatis akan turun musibah kepadanya. Manazala bala'un illa bidzambin. Apakah kepada pribadi seorang muslim, ataukah kepada keluarga kecil, ataukah kepada keluarga besar, ataukah kepada masyarakat secara umum, ataukah kepada negara yang lebih besar dari itu. Kalau memang sudah merata kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, wal'iyadzubillah, maka niscaya Allah jalla wa'ala pun akan menurunkan musibahnya, balanya secara merata pula. Maka harus dimulai dari diri kita, ikhwati fillah yarakumullah, dari pribadi seorang mukmin, dari pribadi seorang muslim, dari pribadi seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo bergegas kita kembali kepada Allah. Ayo bergegas kita bertaubat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bergegas kita untuk beristighfar di waktu-waktu sahur kita dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Jangan sampai kita meninggalkan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haythu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim famahum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawifin fa inna rabbakum la ra'ufun rahim. Allah Jalla wa'ala di dalam surah An-Nahl ayat ke-45 sampai ke-47 mengatakan, afa aminal ladzina makaru sayyiat ay yakhsifallahu bihimul ard. Maka apakah orang-orang yang membuat makar-makar yang jahat itu, niat-niat jahat, dia miliki untuk melangsungkan hawa nafsunya, untuk melangsungkan apa yang dia inginkan. Wal'iyadzubillah. Apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, niat-niat yang jelek tersebut, mereka merasa aman dari bencana Allah? Mereka merasa aman dari musibah Allah Jalla wa'ala? Apakah mereka merasa aman dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang berniat jahat, wal'iyadzubillah, ahlil fiski wal'isyan, memiliki makar-makar terhadap agama Allah, memiliki makar-makar terhadap sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, memiliki makar kepada apa-apa yang ada di sisi syariat Allah? Apakah mereka merasa aman dari bencana dan musibah yang Allah Jalla wa'ala akan kirimkan kepada mereka? Apa musibah tersebut? Yakhsifallahu bihimul ard, dengan ditenggelamkannya bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah mereka sampai tidak ada yang tersisa lagi. Atau datangnya azab kepada mereka, aw ya'tiyahum azab min haitsu la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak sadar. La yashurun, mereka sedang tidak sadar, mereka tidak siap bahwa apa yang ada dari azab Allah ada di tengah-tengah mereka. Wal'iyadzubillah. Ini ayat yang ke-46. Ayat yang ke-47 dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aw ya'khudzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Ayat yang ke-46, afwan, tadi ayat ke-45, ini ayat ke-46 diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah Jalla wa ala mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, taqallubihim, dalam safar, sebuah perjalanan jauh, mereka sedang jauh dari keluarga-keluarga mereka, diazab oleh Allah Jalla wa ala. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah ketika mereka bermakar dengan syariat Allah? Apakah mereka aman dengan makar Allah pula? Famahum bimu'jizin, karena mereka tidak akan bisa menolak, tidak bisa mencegah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari musibah-musibah tersebut. Kemudian di ayat ke-47, Allah Jalla wa ala menutup, aw ya'khudahum ala takhawifin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Atau Allah Jalla wa ala mengazab mereka dengan berangsur-angsur, pelan-pelan, satu musibah, datang lagi musibah yang kedua, datang lagi musibah yang ketiga, terus pelan-pelan, berangsur-angsur, satu persatu, wal'iyadzubillah, sampai mereka binasa. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, Rabb kalian adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, Allah Jalla wa'ala maha penyayang, la ra'ufur rahim. Akan tetapi ma'adhalik, ikhwati fillah yara'akumullah, yang harus kita ketahui, Allah pun syadidul iqab, keras azabnya, pedih azabnya, wal'iyadzubillah, Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan azab yang pedih tersebut kepada mereka yang pantas untuk menerimanya, jaza'an wifaqan, balasan yang setimpal. Kemudian dinukilkan ayat yang lainnya dari firman Allah Jalla wa'ala oleh Syekhuna Hafidhullah wa rawaqala ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita tentang bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan, bahayanya dosa demi dosa yang telah dilakukan oleh mereka, kaum sebelum kita, agar kita bisa mengambil ibrah tadi, agar kita bisa mengambil pelajaran tadi. Kalau kita ingin selamat, ya jangan mendekati maksiat tersebut. Kalau kita pengen selamat, ya jangan menantang murka Allah, jangan menantang azab Allah, wal'iyadzubillah. Tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang Allah perintahkan? Sam'an wa ta'atan. Jangan membangkang, jangan congkak, jangan sombong. Jadi hamba Allah Jalla wa'ala yang tawadu, yang rendah diri. Apapun syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh puasa bulan Ramadan, manut puasa. Disuruh sholat wajib, manut sholat wajib. Disuruh bersyahadat, manut bersyahadat. Dan yang lainnya dari amalan-amalan kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun, Aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Allah jalla wa ala melanjutkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-97 sampai ke-99. Afa amina ahlul qura? Apakah penduduk suatu kaum, penduduk satu negeri, penduduk suatu tempat, apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka pada malam hari, dalam keadaan mereka sedang tertidur pulas, dalam keadaan mereka sedang beristirahat, tidak siap, sama seperti ayat yang sebelumnya. La yash'urun. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan azabnya dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan hamba-hamba yang berdosa, ahlul fiski wal isyan, ahlul kufri tersebut sedang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yash'urun, naimun. Kemudian kata Allah jalla wa ala, awa amin ahlul qura. Awa amina ahlul qura, atau mungkin penduduk negeri tersebut merasa aman. Ayatiyahum ba'suna duhan, apakah mereka juga merasa aman ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azabnya, menurunkan musibahnya, menurunkan iqabnya pada pagi hari. Malam hari mungkin mereka merasa aman, tapi ternyata Allah hentakkan azabnya di tengah-tengah mereka. Pagi hari mungkin mereka merasa aman pula. Kenapa? Hum yal'abun, kata Allah jalla wa ala, dalam keadaan mereka sedang bermain, dalam keadaan mereka sedang santai, tidak siap. Sekali lagi, khawati fillahi ra'akumullah, tidak siap menerima azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita diberitahukan bahwa azab Allah subhanahu wa ta'ala akan datang, dan kita bersiap-siap untuk menghadapi besarnya, pedihnya azab Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghadapinya. Saking besarnya, saking dahsyatnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan dari azab-azabnya, wal'iyadzubillah. Apalagi dalam keadaan mereka tidak sadar, apalagi dalam keadaan mereka lalai, apalagi dalam keadaan mereka naimun, yal'abun. Khawati fillahi ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Allahu jalla wa'ala, afa aminu makrallah, apakah mereka bisa menjadi orang-orang yang merasa aman dari makar-makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Sungguh tidak ada yang merasa aman dari makar-makar Allah kecuali mereka lah orang-orang yang merugi, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang berkaitan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, terkhusus apa yang ada di sisi penjelasan al-imam al-hasanul basri alaihi rahmatullah. Al-imam al-hasanul basri memiliki ucapan yang sangat indah ketika beliau menafsirkan ayat yang ada di dalam surah al-a'raf ini, yang mana al-imam al-hasanul basri, sebelum kita menukilkan ucapan beliau, benar-benar mengingatkan kepada kita, kaum muslimin, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara umum, bahwasanya apa yang ada dari azab Allahu jalla wa ala, makar-makar Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi akan datang dikarenakan adzambu wal ma'asi. Ini sebabnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jazaan wifaqan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, sesuai dengan apa yang ada dalam surah Fussilat ayat ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Ikhwati fillah yara'akumullah, maka ucapan al-imam al-hasanul basri bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Al-imam al-hasanul basri menyampaikan kepada kita sebagaimana apa yang telah ternukil dari ucapan beliau ini pada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أي بالسيئات وهذا وعيد للمشركين الذين احتلوا. Hakikatnya ini adalah sebuah ancaman al-wa'id yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Al-musyrikin. Kepada mereka, orang-orang musyrik. Kenapa orang-orang musyrik mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ini? Ya, kita tahu bagaimana permusuhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bentuk kemaksiatan terbesar yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum musyrikin? Tokoh-tokoh mereka, Amr bin Nuhai, Ubay ibn Khalaf, Umayyah ibn Khalaf, mereka benar-benar menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashabuhu radhiyallahu taala anhum ardahum sebagai musuh-musuh abadi yang ada di sisi mereka, wal'iyadzubillah. Benar-benar dijadikan sebagai musuh. Begitu pula Abu Lahab yang sudah kita ketahui. Jangan kita tidak sadar bahwa ini bentuk kemaksiatan. Ini bentuk kemaksiatan besar. Ketika nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diperolok. Ketika nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan sebagai orang-orang yang, atau dijadikan sebagai orang yang dihinakan, dijatuhkan harga dirinya, dipojokkan. Bahkan apabila musim haji datang, maka tokoh-tokoh musyrikin bangsa Quraisy ini akan menjadi garda terdepan untuk menghasung para jemaah haji, jangan kalian taati Muhammad, jangan kalian dengarkan Muhammad. Kenapa? Karena ucapan-ucapannya itu seperti tukang sihir. Ya mungkin apabila kalian mendengar, kalian akan taat, kalian akan terpukau, kalian akan kagum. Jangan, dia itu tukang sihir. Wal'iyadzubillah. Kulu annahu sahir, kata Al-Walid ibn al-Mughirah la'natullahi alaih, ketika jamaah haji datang di tengah-tengah kota Mekah, tidak mau lagi untuk benar-benar menerima apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksiatan besar, ikhwati fillah rahimakumullah. Tidak bisa dibandingkan ketika kemaksiatan besar ini mereka jadikan sebagai sebuah adat kebiasaan hari-hari. Mereka akan menjadi orang-orang yang memojokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang lainnya. Inilah ucapan beliau. Akibat apa? Al-ma'asiyah. Akibat apa? Al-dhunub, dosa dan kemaksiatan. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ancaman. Afa'aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar-makar Allah? Wal'iyadzubillah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafidhahullah wa'ra'a waqala ta'ala. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mimma khati'atihim ughriku fa'udkhilu naran. Sungguh dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan mereka, ughriku. Ini Allah Jalla wa'ala berkisah tentang umat yang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam diutus kepada mereka. Tadi yang bisa kita ambil pelajarannya dari musyrikin, tokoh-tokoh musyrikin, seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan alaihi rahmatullah, bahwa larangan atau ancaman, afwan, bahwa ancaman Allah Jalla wa'ala itu ditujukan kepada mereka, umat musyrik, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Begitu pula umat sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus, yaitu kaum Nuh. Mereka pun sama keadaannya. Nabiullah Nuh dijadikan bahan olok-olokan. Nabiullah Nuh dijadikan sebagai orang yang tidak memiliki harga diri di hadapan kaumnya, tidak dimuliakan, jangankan dibenarkan risalah yang dibawa oleh Nabiullah Nuh, dimuliakan saja tidak. Wal'iyadzubillah. Maka kemaksiatan mereka ini yang sangat parah. Dosa mereka ini kepada Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam yang sangat besar, mendapatkan jazaan wifaqan, mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Walid ibn al-Mughira, Umayyah ibn Khalaf, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh musyrikin, mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dunianya mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jalla wa'ala mengatakan, Inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam. Sudah dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan bersama orang-orang munafikin, diazab oleh Allah jalla wa'ala di dalam neraka jahannam. Begitu pula kaum Nuh yang mendustakan Nabiullah Nuh, memperolok Nabiullah Nuh. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sedang mendapatkan wahyu dari Allah jalla wa'ala untuk membuat sebuah kapal di atas gunung. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam sebagai seorang hamba yang taat, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang taat kepada perintah Allah, yang taat kepada wahyunya, maka membuat kapal di atas gunung, diejek, diperolok. Bahkan sang putra yang bernama Kan'an dalam sebuah riwayat mengatakan kepada sang ayah, aku malu memiliki ayah seperti kamu. Orang-orang semuanya memperolok kita, memperolok keluarga kita, dikira kita adalah orang-orang yang gila. Bagaimana mungkin kita membangun sebuah kapal, membuat sebuah kapal di atas gunung? Apakah ini masuk ke dalam akal-akal manusia, wahyaku? Akhirnya tidak ada yang bisa dibuat oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam kecuali benar-benar melakukan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Walaupun diejek oleh anaknya sendiri, dipojokkan oleh putra kandungnya sendiri alaihi salatu wassalam, tapi Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam tegar. Maka apa balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum tersebut, termasuk kepada putra kandung Nabiullah Nuh? Mimma khati'atihim, akibat, sebab dari khati'atihim, akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa yang mereka perbuat kepada Nabiullah Nuh secara khusus. Ughriku, ini balasan yang pertama. Balasan yang kedua, fa'udkhilu naran wal'iyadzu billah, dhulumat ba'duha fawqa ba'd, la salamatan fid dunya wa la salamatan fil akhirah, na'udzu billahi min al-khudlan, na'udzu billahi min iqabih subhanahu wa ta'ala. Akibat apa yang mereka lakukan dari dosa dan kemaksiatan tersebut, Allah jalla wa ala menenggelamkan mereka dengan air bah yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di tengah perkampungan Nabiullah Nuh. Itu balasan di dunia. Belum cukup sampai di situ, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Allah jalla wa ala seperti yang sudah kita sebutkan, syadidul iqab, tidak akan membiarkan hamba-hambanya telah memperolok nabinya, memperolok utusannya, memojokkan utusannya, maka di akhirat pun mereka tidak selamat. Fa'udkhilu naran, mereka pun di hari kiamat nanti akan menjadi penghuni neraka yang abadi wal'iyadzu billah. Gak selamat di dunia, tidak pula selamat di akhirat wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'am, nukilkan ayat yang lainnya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum fa'agraqnahum ajma'in. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-55, Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas dalam ayat ini lagi-lagi mengingatkan kita, ikhwati fillah yara'akumullah, falamma asafuna intaqamna minhum, apabila mereka membuat kami murka. Sudah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala mereka tantang, azab Allah jalla wa ala mereka, ayo datangkan, ayo datangkan, ayo datangkan. Minta mereka minta mereka berhadapan dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, ditantang Allah jalla wa ala kemurkaannya, iqabnya. Ketika mereka berhadapan dan menantang itu semua, artinya Allah jalla wa ala murka dengan apa yang ada di sisi mereka. Falamma asafuna, pada saat mereka menjadikan kami murka, membuat kami murka, intaqamna minhum, maka kami akan menghukum mereka semua. Sama apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dari jazaan wifaqan. Balasan yang setimpal. Hamba-hamba yang bersyukur akan mendapatkan nikmat. Hamba-hamba yang menantang murka Allah, azab Allah, ikab Allah akan diberikan ikab Allahu jalla wa ala. Fa aghraqnahum ajma'in. Dan kami pun akan menenggelamkan mereka semuanya. Diazab oleh Allahu jalla wa ala, tidak ada yang tersisa dari kalangan kaum Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dosa besar ikhwati fillah yarakumullah. Ketika kita sudah berhadapan dengan utusan Allah Jalla wa'ala, namun kita diam, namun kita tidak berbuat untuk taat kepada Rasulnya. Kita bergeming. Ada perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bergeming. Ada nasihat petuah dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun bergeming. Wal'iyadzubillah. Apa yang ingin kita lakukan? Karena mungkin kita merasa tidak puas, karena kita mungkin merasa tidak mau, karena kita mungkin merasa tidak sejalan dengan adat istiadat setempat, dan yang seterusnya. Hati-hati. Pelajaran umat-umat terdahulu sudah lebih dari cukup untuk kita baca, sudah lebih dari cukup untuk kita pelajari, lebih dari cukup untuk kita telaah. Bagaimana balasan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang secara umum dan secara khusus ketika mereka benar-benar bermaksiat kepada Rasulullah, utusan Allah di zaman tersebut. Akan disebutkan secara global pula oleh beliau bagaimana kaum 'Ad mendapatkan azab dari Allah, bagaimana kaum Tsamud mendapatkan azab dari Allah, dan bentuk-bentuk azab tersebut akan disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya akan kita bahas biiznillahi ta'ala. Ini khotifi lahi ra'akumullah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.